Seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan. Dan kau pangeranku menjadi gagal saat ku tak bisa. Sedikit ku jelas.